Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الامام السيوطي رحمه الله تعالى تاريخ الخلفاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه علي أقضانا diriwayatkan dari أبي هريرة رضي الله تعالى عنه bahwasanya عمر بن الخطاب radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa Aliun aqdana, bahwa Ali adalah orang yang paling ahli diantara kami dalam bidang qadha. Qadha itu memutuskan perkara-perkara, dan itu memang keistimewaan Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana dikeluarkan pula oleh Imam Hakim dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kunna natahaddath anna aqdha ahli al-Madinah Ali. Imam Hakim mengeluarkan sanadnya sampai kepada Ibn Mas'ud. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kami, yani para sahabat, natahaddats, sering membicarakan, anna aqdha ahli al-Madinah, bahwa orang yang paling pandai memutuskan perkara dari penduduk Madinah adalah Ali ibn Abi Talib. Dikeluarkan pula oleh Ibn Sa'ad dalam Tabaqat dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ibn Abbas, idza haddathana thiqah an aliyyin futya la na'udduha atau la na'udduha. Kata Ibn Abbas, kalau orang menyampaikan kepada kami, orang yang thiqah menyampaikan kepada kami dari Ali satu keputusan, ma na'udduha, kami tidak melampauinya. Kami tidak melampauinya. Apa maknanya? Berhenti pada apa yang diputuskan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dikeluarkan pula oleh Sa'id ibn Musayyib bahwasanya kana Umar ibn Khattab yata'awwad billah, bahwasanya Umar bin Khattab berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, min mu'dilatin laisa fiha Abu al-Hasan. Umar bin Khattab berlindung kepada Allah jangan sampai terjadi mu'dilatun laisa fiha Abu al-Hasan, jangan sampai terjadi permasalahan sulit dalam keadaan tidak ada Abu al-Hasan. Siapa Abu al-Hasan? Ali ibn Abi Thalib. Ini khawatir, takut jangan sampai terjadi satu masalah besar, masalah sulit, Abu al-Hasan tidak ada. Karena biasanya Umar bin Khattab selalu memanggil Abu al-Hasan, Ali ibn Abi Thalib, untuk bermusyawarah, untuk berdiskusi, untuk membicarakan bagaimana sebaiknya. Dan biasanya akan mudah diselesaikan kalau ada Abu al-Hasan, Ali bin Abi Thalib. sehingga beliau berlindung, na'udzubillah, jangan sampai terjadi, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai terjadi permasalahan besar dalam keadaan Abu Hasan tidak ada. Jangan sampai terjadi permasalahan dalam keadaan Ali bin Abi Thalib tidak di tempat. Wa akhraja anhu, dan dikeluarkan pula dari beliau, lam yakun ahadun minas sahaba yaqulu saluni illa Ali. Dikeluarkan pula dari beliau, sepertinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa tidak ada orang yang berkata saluni, tanyakanlah padaku, kecuali Ali bin Abi Thalib. Mungkin itu barakallahu fikum di masanya. Kalimat ini barakallahu fikum saluni pernah diriwayatkan pula dari sahabat yang lain, tetapi mungkin setelah ini, yakni pengetahuan beliau, tidak ada yang mengatakan saluni, tanyakanlah padaku, kecuali Ali. Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di masa ketika banyak para tabi'in dan banyak orang-orang yang tidak mengerti ayat, tidak mengerti tafsir Al-Quran, berbicara sembarangan, maka Ibn Abbas berkata pada mereka, saluni, saluni, tanyakan padaku, tanyakan padaku. Sungguh tidak ada satu ayat pun yang turun kecuali aku tahu di mana turunnya dan apa kata Nabi tentangnya. Aib ucapan ini, kesombongan atau bukan kesombongan? Bukan kesombongan. Bukan kesombongan. Tetapi nasihat pada mereka, kalian jangan memahami seenaknya sendiri, kalian jangan memahami semaunya sendiri. Tanyakan padaku. Ini tanyakan pada ahlinya, pada orang-orang yang berilmu. Aku tahu di mana ayat itu turun dan apa sebabnya turun dan apa kata Nabi tentangnya. Berarti tahu tempatnya Makkiyah atau Madaniyah. Tahu pula asbabun nuzulnya, sebab turun ayat. Dan tahu pula keterangan Nabi tentang ayat itu. Itu keahlian Ibn Abbas yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Dan doa Nabi terkabulkan. Beliau benar-benar wi'aul ilmi. Ibn Abbas benar-benar menjadi mangkok ilmu. Dijuluki dengan habrul ummah, tintanya umat. Sehingga pantas untuk berkata, saluni, saluni. Tanyakan padaku, tanyakan padaku. Artinya jangan kalian memahami tafsir seenaknya sendiri. Tanyakan padaku. Aku tahu di mana ayat itu turun, dan kapan turunnya, apa sebab turunnya, dan apa kata Nabi tentangnya. Sehingga kita menduga, wallahu alam, bahwa riwayat ini mengatakan tidak ada yang berkata saluni kecuali Ali ketika itu. Ketika beliau berbicara ini, memang Ibn Abbas belum mengucapkan kalimat tersebut. Berarti tidak ada kecuali Ali. Wa akhraja Ibn Asakir an Ibn Mas'udin qal, afrada ahli al-Madinah wa aqdaha Aliyun Ibn Abi Talib. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang paling mengerti tentang fardu-fardu, kewajiban-kewajiban dari penduduk Madinah, wa qadaha, dan yang paling mengerti qada, hukum-hukum, adalah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa akhraja an Aisyah, dan dikeluarkan pula dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Aliyan dzukira indaha, bahwa Ali disebut di sisi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqalat, maka Aisyah berkata, ama innahu a'lam man baqiya bis sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihatlah pujian terhadap Ali yang dikriwayatkan oleh Imam Suyuti dari Umar bin Khattab, dari Aisyah, dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas, yang artinya tidak ada permusuhan di kalangan mereka. Enggak ada saling memusuhi, saling mencaca, enggak ada. Ali kepada Umar atau Umar kepada Ali. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, yang oleh Syiah selalu diadu seakan-akan musuhnya Ali dan Ali musuhnya Aisyah. Padahal ketika Aisyah radhiyallahu taala anha disebut nama Ali, kata Aisyah, dia sungguh ketahuilah bahwa dia adalah orang yang paling alim dari sahabat yang tersisa tentang sunnah. A'lam, yang paling alim. Man baqiya, apa arti man baqiya? Siapa yang tersisa? Baqiya, siapa yang tersisa? Ya, ini tidak dibandingkan dengan yang sudah lewat, Abu Bakar atau Umar, tetapi dibandingkan dengan yang tersisa. Tidak ada yang lebih alim dari sahabat yang tersisa daripada Ali bin Abi Thalib terhadap sunnah. Saya ulangi kalimatnya. Ama innahu a'lamu man baqiya bis sunnah. Ketahuilah bahwa dialah yang paling alim di antara sahabat yang tersisa tentang sunnah. Demikian dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq. Wa qala Masruq, intaha ilmu ashabi Rasulullah SAW ila Umar wa Ali wa Ibnu Mas'ud wa Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kata Masruq, ilmu agama ini berakhir, atau ilmu para sahabat itu berujung pada beberapa tokoh. Ila Umar wa Ali wa Ibnu Mas'ud wa Abdullah. Sepertinya Abdullah bin Umar. Bahwa ilmu para sahabat akan berakhir atau akan berujung pada sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Ibnu Mas'ud dan sahabat Abdullah. Wa qala Abdullah ibn Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Dikatakan pula oleh Abdullah ibn Ayyash ibn Abi Rabi'ah, kana li Aliyyin, bahwasanya Ali memiliki dors, geraham yang kuat, qati'un fil ilmi, yang bisa memutuskan ilmu. Apa maknanya? Maknanya punya kekuatan dalam menghafal ilmu. Karena sering diungkapkan kokohnya ilmu dengan penggigitnya. Seperti dalam hadis. Seperti dalam hadis, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi, peganglah kuat-kuat dan gigitlah dengan geraham kalian. Artinya orang yang menggigit ilmu dengan gerahamnya adalah orang yang kokoh dalam ilmu. Dan Ali bin Abi Thalib disebutkan kokoh dalam memegang ilmu, maka digambarkan memiliki gigi yang kuat dalam menggigit ilmu. Yang kedua, kana lahul bastah fil ashirah, dan beliau adalah orang yang mudah dalam bergaul. Bastah itu luas, lapang, mudah, tidak susah. Wal qadam fil Islam, yang ketiga, memiliki kaki yang kokoh di dalam Islam. Apa maknanya? Istiqamah. Al qadam fil Islam atau al qadam fil Islam, dia kokoh dan merupakan pendahulu dalam Islam. Wal ahad bi Rasulillah, dan memiliki keterikatan dengan Nabi alaihissalatu wassalam, dan memiliki pemahaman dalam sunnah. Wal fiqhu fis sunnah, wal fiqh fis sunnah, wan najdah fil harb, dan gagah berani dalam perang. Wal judu fil mal, dan memiliki sifat jud, karam, dermawan dalam masalah harta. Demikian dikeluarkan pula oleh Ibnu Asakir dan juga Ibnu Asakir dalam Tarikh Damaskus. juz ketiga, ke-42 halaman 417. Bahwa Ali memiliki beberapa keistimewaan. Satu, kokoh dalam menggigit sunnah atau menggigit ilmu. Kedua, mudah dalam bergaul. Tidak sok, tidak sombong, tidak punya rasa apa namanya? Merasa tinggi dari yang lain, tidak. Mudah dengan siapa saja beliau bergaul. Al-qidam fil Islam, dan beliau memiliki kekokohan dan memiliki al-qidam fil Islam, merupakan pendahulu dalam Islam. Karena yang pertama masuk Islam dari kalangan remaja adalah Ali ibn Abi Thalib. Dan memiliki kedekatan dan keterikatan dengan Nabi, karena memang ahlul bait. Yang kelima, al-fiqh fi sunnah. Orang yang faqih, yang sangat paham terhadap sunnah. Wa najdah fil harb. Dan beliau adalah orang yang kokoh, gagah berani dalam perang. Wal jud fil mal, dan dermawan dalam masalah harta. Wa akhraja at-Tabrani fil Awsat bi sanadin dha'if, dan dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dengan sanad yang lemah. Dari Jabir bin Abdullah qala Rasulullah SAW, an-nasu min syajarin syatta wa ana wa Ali min syajaratin wahidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam, manusia itu dari berbagai macam pohon-pohon yang berbeda-beda. Manusia dari berbagai macam pohon-pohon yang berbeda-beda. Sedangkan aku dengan Ali dari satu pohon. Ya sangat wajar, karena memang Ali adalah keluarga Nabi, kerabat Nabi, ahlul bait. Ana minhu wa huwa minni, kata Nabi. Aku dari dia dan dia dari aku. Ini satu rumpun dari satu pohon. Tetapi disebutkan sanadnya lemah. Wallahu ta'ala alam. Wa akhraj at-Tabrani wa Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qaal, ma anzalallahu ya ayyuhalladzina amanu illa wa aliyun amiruha wa syarifuha, wa laqad ataballahu ashaba Muhammadin fi ghairi makanin wa ma dhukira aliyan illa bi khair. Dikeluarkan oleh Tabrani dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tidaklah Allah turunkan kalimat, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu begini, jangan kamu begitu, illa, kecuali, wa aliyun amiruha, kecuali alilah tokohnya, pimpinannya, wa syarifuha. Wa laqad ataballahu ashaba Muhammadin, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menegur para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW di dalam beberapa tempat, wa ma dzukira aliyan illa bi khair, dan tidak disebut Ali kecuali dalam kebaikan. Hadis ini pun sama dengan yang sebelumnya, memiliki kelemahan karena di dalamnya ada seorang yang bernama Isa ibn Rashid. Di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Isa ibn Rashid wa huwa dhaif, dan orang ini lemah dalam periwayatan hadis. Demikian dikatakan oleh Adz-Dzahabi di dalam Mizan, sepertinya Mizanul I'tidal. Dan Isa ibn Rashid majhul juga, tidak dikenal. Wa khabaruhu munkar, dan di riwayatnya munkar, bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Qalahu al-Bukhari, demikian dikatakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ad-Du'afa. Dan ditetapkan di sepakati pula oleh Al-Hafidh di dalam Al-Lisan. Baik, kembali ke matan. Wa akhraj Ibn Asakir an Ibn Abbas, dikeluarkan pula oleh Ibn Asakir dari Ibn Abbas, ma nazala fi Uhud fi ahad min kitabillahi ta'ala ma nazal fi Aliyin. Disebutkan tidaklah turun pada seorang pun atau tentang seorang pun di dalam Al-Quran seperti apa yang turun tentang Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yani tidak turun ayat tentang sahabat-sahabat lain sebanyak ayat yang turun tentang Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa akhraja Ibn Asakir an Ibn Abbas qala nazalat fi Ali 300 ayat. Turun ayat tentang Ali ada 300 ayat. Naam. Hadis ini pun dhaif karena di dalamnya ada seorang yang disebut dengan nama Juwaybir. Wa hadha ar-rajul matruk. Orang ini hadisnya ditinggalkan. Naam. Wa akhraj al-Bazzar وقد روي هذا الحديث عن عدة الصحابة. البزار juga meriwayatkan dari Sa'ad qala qala Rasulullah sallam li Ali la yahillu li ahad an yujannaba fil masjid ghairi wa ghayrak. Tidak halal bagi seorang pun untuk berada di sisi masjid selain aku dan engkau. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bazzar. Diriwayatkan hadis ini dari beberapa riwayat. Wala yasihu minha syai', tetapi tidak ada yang sahih satupun. Dikeluarkan pula oleh Tirmidzi dan Abu Ya'la dan Baihaqi, dan juga disebutkan masing-masing memiliki kelemahan-kelemahannya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa akhraja Tabrani wal Hakim wa sahahahu an Ummi Salamah. Dikeluarkan oleh Tabrani dan juga Imam Hakim, dan Imam Hakim mensahihkan dari Ummu Salamah. Qalat, berkata Ummu Salamah, kana Rasulullah sallam idza ghadiba lam yajtari ahad an yukallimahu illa Ali. Bahwa Rasulullah SAW kalau marah maka enggak akan ada yang berani berbicara kepadanya kecuali Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Naktafi bihadal qadr. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.